Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Jadi ada soalan sebelum ni tentang soal jawab di muka surat yang ke-16 tuan ya. Tafsiran ahli kalam tu, jawapan tafsiran ahli kalam adalah batil dan mereka adalah murji'ah dalam tauhid. Murji'ah dalam tauhid ialah golongan liberal dalam tauhid. Yani mereka mengatakan la ilaha illallah sekadar Allah Maha Pencipta. Ni kita sebut sebagai liberal dalam tauhid. Ataupun mereka mengatakan bahawa iman itu hanyalah sekadar percaya di dalam hati. Iman apa dia? Percaya di dalam hati, cukup, sempurna dalam iman. Ini kita sebut sebagai murji'ah atau liberal. Yang sahih, iman itu adalah percaya dalam hati, dilafazkan dengan lidah dan diamalkan dengan anggota perbuatan, dengan perbuatan. Yakni mereka merasa cukup dengan tauhid ar-rububiyah. Percaya bahawa Allah Ta'ala Maha Pencipta. Ini salah kan? Kononnya penyembahan kubur, meminta daripada kubur dianggap sebagai cinta Rasul. Jadi golongan tasawuf ni mengatakan bahawa meminta hajat-hajat daripada kubur-kubur tidak salah. Kerana itu adalah menzahirkan cinta kepada wali-wali. Itu adalah perbuatan memuliakan wali-wali Allah. Untuk memuliakan wali-wali Allah ni, kita mesti memuliakan kubur mereka dan meminta hajat-hajat daripada mereka, ataupun menjadikan mereka itu sebagai perantaraan. Wahai Sheikh Abdul Qadir Jailani, mintalah kepada Allah untukku supaya isteriku senang beranak. Maka itu pun minumlah air selusuh. Tuan ya, air selusuh di dalamnya ada syirik. Kan? Di dalam air selusuh tu ada syirik. Yang pertama syiriknya kerana dibacakan di dalamnya salawat syifa yang di dalam terkandung syirik. Di dalam salawat syifa diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afiyatil abdan wa syifaiha. Nabi itu sebagai penyihat kepada badan dan pengubat, penyembuh kepada badan. Ini batil. Ini salah kan? Penyembuh kepada badan hanyalah Allah Azza wa Jal. Dan dalam doa selawat, dan dalam doa air susuh tu juga ada, aku meminta dengan hak Maryam. Ini kita sebut tadi, kita apabila hak-hak ni adalah kita bersumpah dengan Maryam. Tak boleh. Tidak harus kita bersumpah dengan makhluk. Ataupun kita menjadikan Maryam atau Isa sebagai perantaraan. Perantaraan kita macam mana? Kita memuji-muji nama Allah. Kita memuji-muji sifat-sifat Allah. Lalu kita meminta kepada Allah. Itulah perantaraan yang betul. Tawassul yang betul. Jadi tawassul ada yang betul, ada yang sahih, ada yang bid'ah, dan ada ya bid'ah yang sesat. Betul tak? Jadi tawassul, syafa'an, meminta pertolongan daripada wali-wali tadi, atau meminta tabarruk, meminta barakah daripada wali-wali tadi, menurut golongan tasawuf tidak syirik. Tidak syirik. Nah, ini salah golongan tasawuf. Mereka menganggap bahawa menggunakan perantaraan-perantaraan, yakni makhluk-makhluk, yakni wali-wali di dalam doa-doa tidak syirik. Ini salah. Kita mestilah terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Bertawassul pun, perantaraan pun dengan nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah Ta'ala, memuji-muji nama Allah, ya hayu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram, ya qawiyu ya aziz, ya fa'alu lima yurid, ya rahman ya rahim, ya aliyu ya azim. Kan, itulah kita memuji nama-nama Allah. Ini tawassul yang sahih dan tawassul yang terbaik. Tawassul yang terbaik memuji-muji nama Allah, itulah tawassul yang sunnah. Soalan seterusnya tadi apa dia? Tentang jamak tadi, jamak salat. Jamak salat ni dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ketika bermukim. Ketika bermukim dengan syarat ada kesusahan, haraj, disebut sebagai haraj, haraj. Haraj ini bermakna masyakkah, timbul kesusahan-kesusahan dan halangan-halangan, maka kita diharuskan menjamakkan salat, untuk menjamakkan di antara dua salat. Contoh yang mudah, kita terlampau sibuk menguruskan kenduri kahwin, contohnya. Lepas kenduri kahwin rumah kita, ada pula rumah orang lain, ada tiga lagi kenduri, kan. Walaupun perjalanan kita tidak jauh, 15 km hingga 30 km, harus kita menjamakkan salat. Dan yang afdal dalam mazhab Syafi'i, menjamakkan salat secara takdim. Menjamakkan salat secara takdim. Takhir pun boleh juga, kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, diutamakan jamak takdim. Tapi kalau sekadar melancong, berjalan-jalan ke tepi pantai, tak payah jamak tu. Jalan tepi pantai kan, itu tak payah jamak. Dia kalau ada haraj, dia ada terbeban dalam perjalanan atau dalam sesuatu urusan, elok kita jamak. Begitu juga kalau kita berada dalam jam yang terlampau dahsyat. Maghrib 7 suku. Kita telah berada dalam jam selama 2 jam contohnya. Ada 5 minit lagi nak habis masuk waktu maghrib. Asar tak semayang lagi. Maka kita semayanglah dalam keadaan duduk dalam kereta setakat mana yang kita mampu. Setakat mana yang kita mampu. Boleh tuan-tuan ya? Tapi selagi kita boleh turun dan solat berdiri, kita turun. Jadi syahadah, kesaksian Muhammad Rasulullah tidak akan sah melainkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, mestilah diyakini secara sempurna bahawa tidak harus ittiba' seorang Nabi yang lain selain Nabi SAW. Tidak ada undang-undang yang boleh kita ikuti melainkan undang-undang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahajalah penutup dan pemimpin segala nabi. Sesiapa yang mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman, maka ia menjadi penghuni api neraka Jahannam. Sesiapa yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mengkajinya, tidak mengenalnya, tidak cuba untuk mengenalnya, mengetahui tentangnya, maka telah tertegak ke atasnya hujjah. Dakwah Islam telah pun sampai kepada mereka dan mereka itu tidak akan dimaafkan selama-lamanya. Contohnya orang Cahaya Nun Alif tadi. Orang Cahaya Nur Alif ni sekiranya telah ada di Pulau Pinang ni satu terjemahan Cina, satu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cahaya Nur Alif, maka dakwah Islam seluruhnya telah sampai kepadanya. Yang dakwah tauhid, Islam dianggap dan dihukumkan telah sampai kepada mereka. Sekiranya mereka mati, masuklah mereka ke dalam api neraka Jahannam selama-lamanya. Dakwah dikira telah sampai kepada mereka. Sekiranya mereka tidak berusaha mencarinya, maka mereka lah yang menanggung kesalahan. Kesalahan di atas kepala mereka sendiri. Tapi ini bukanlah bermakna kita tidak wajib berdakwah kepada mereka. Tetap wajib. Tetap wajib. Tapi mereka sendiri mesti mencari. Sekiranya mereka tidak mencari, itu menjadi kesalahan mereka sendiri. Dan mereka akan menjadi penghuni api neraka Jahannam selama-lamanya. Waliyazubillah. Tidak sah ittiba' kepada Nabi SAW. Ittiba' ni maknanya mengikuti, tuan ya, follow. Ittiba' bermakna mengikuti dan mentaati. Ittiba' ni mengikuti dan mentaati. Ittiba' alif ta ba alif ain. Ittiba' tidak sah ittiba' melainkan dengan ilmu, iaitu mengetahui sunnah Nabi SAW. Salam. Yang kedua, mestilah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada diri sendiri, harta dan keluarga. Barulah sempurna Muhammad wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketiga, membenarkan segala perkara yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah-kisah tauhid, kisah-kisah para nabi dan salihin terdahulu, cerita tentang malaikat dan jin, azab kubur, tanda-tanda kiamat, syurga dan neraka dan sebagainya. Keempat, mentaati suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangannya secara mutlak. Yang ini beriman dengan suruhan-suruhan dan larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dan berusaha melaksanakannya selagi mampu. Yang kelima, beribadah kepada Allah seperti mana yang diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud Muhammadun Rasulullah atau Muhammad wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini mana dia? Apa makna Muhammad dan Rasulullah? Alla yu'badallahu illa bima syara'. Alla, boleh hafal kan? Hafal kan? Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah Allah Ta'ala disembah melainkan sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta zikir sekalipun, zikir hanyalah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita salat macam pelik-pelik gitu kan. Macam syiah. Syiah. Bayang. Ada seorang imam Masjid Fulan tu kan, anda tengok dengan mata anda sendiri lah. Dia angkat tabir tu ihram macam mana tu? Allahu Akbar. Punyalah tinggi tu. Tinggi betul ni. Sedangkan Nabi buat tinggi, tiga je tu kan. Nabi buat parah bahu, atas sikit atau tinggi sini kan. Tiga je. Yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah separas bahu. Kata Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi sendiri. Ha, dalam mazhab Syafi'i, parah bahu. Tapi orang Melayu ni dia kan, lebih hebat daripada mazhab Syafi'i. Ha, macam-macam gaya ada. Sebab tu yang tinggi tu, terkejut kan lah. Kan? Eh, tinggi betul yang kat ni kan. Tak ada dalam hadis. Tidak wujud dalam sebarang hadis. Setiap ibadah yang bukan diajarkan oleh baginda adalah ditolak dan sia-sia. Tidak ada pahala. bahkan ibadah rekaan ni akan membatalkan dan merosakkan syahadah. Ibadah yang direka-reka ni akan merosakkan wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ini bahayanya ibadah rekaan ni, kan? Tapi memang susah lah tuan. Ada satu surah besar tu, ada satu surah dia bagi ah, jadi imam lah. Bila lepas Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, mana pun menghadap makmum macam Nabi buat lah, zikir pelan-pelan, lepas tu tak berdoa. Anak tengok berterabu lari dia pun. Berterabu lari, eh ini Wahabi. Ini kat Perak lah tuan ya. Mana kita tak faham. Orang Melayu ni masih tak faham lagi macam mana zikir selepas solat ni. Bila kita buat terkejut ni kan, terkejut. Yang keenam, iman dan i'tiqad bahawa, yang ni yakin, i'tiqad ni percaya dengan yakin tuan ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik dan seafdal-afdal rasul tanpa merendahkan rasul yang lain. Sesiapa yang menyangka ada manusia yang lain yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti golongan falsafah, sufiyah, zanadiqah, maka ia kafir, tidak sah syahadahnya. Ha, ini dia. Golongan falsafah ni mengatakan bahawa ahli-ahli falsafah adalah seumpama Nabi. Bahkan segolongan ahli falsafah mengatakan bahawa ahli-ahli falsafah lebih baik daripada Nabi. Ha, ni dia. Yang kita tak tahu pun tuan, kita main ikut je. Lepas tu kita masukkan falsafah ni ke dalam sifat 20. Kita tak tahu. Kita sangka baik daripada falsafah, kita tidak menyedari bahawa falsafah ni ada i'tiqad, i'tiqad yang kufur. Bahkan banyak sekali i'tiqad kufur dalam ilmu falsafah ni, ilmu karut ni. Falsafah ni ilmu karut marut ni. Dan sufiyah zanadiqah. Sufiyah zanadiqah ni kata apa? Di dalam tasawuf sufiyah zanadiqah, wali-wali lebih afdal daripada nabi-nabi. Ha, ini perkara biasa. Sebab tu pengikut-pengikut tasawuf sangat taksub kepada guru tarekat mereka. Sampai dah tak ada nabi dah lah. Guru dia itulah nabinya. Dan ini bukanlah berlaku secara kebetulan. Bahkan ini adalah manhaj mereka, kepercayaan mereka. Di dalam kitab-kitab mereka, macam contohnya kitab dia, ada satu kitab di Yaman tuan. Dia tulis dalam kitab tu, Habib-habib Yaman ni, betul ya? Habib-habib Yaman ni lebih utama daripada segala malaikat, wali-wali dan nabi-nabi. Ha, ini dia. Anda jumpa kitab ni. Dan Habib Omar Hafiz tadi, dia tahu kitab ni wujud. Ali Jifri tahu kitab ni wujud. Tetapi kedua-duanya tidak mengingkari kitab ni. Jadi bahayanya Omar Hafiz ni dan Ali Jifri ni. Dia tahu kitab tu wujud di Yaman, tapi dia tak ingkar pun. Lepas tu dia kata, ini syirik ni. Mana boleh ada wali-wali, Habib-habib Yaman ni lebih utama daripada nabi-nabi, lebih utama daripada wali-wali, lebih utama daripada segala malaikat. Ha, ini bahaya. Bahkan fahaman wali-wali lebih utama daripada nabi-nabi ini telah ditulis oleh tarekat-tarekat tasawuf zaman zaman Abu Abdullah At-Tirmizi. Kenalkah Abu Abdullah At-Tirmizi? Dia mengarang satu kitab nama dia Nawadirul Usul. Bukan Abu Isa At-Tirmizi pengarang Sunan At-Tirmizi itu. Kitab hadis Sunan At-Tirmizi itu Abu Isa At-Tirmizi. Ada seorang lagi nama dia Abu Abdullah At-Tirmizi. Dia menulis kitab hadis juga, nama dia Nawadirul Usul. Penuh hadis palsu dalam tu, penuh cerita-cerita dongeng. Baca sedap lah. Dia banyak meriwayatkan hadis tapi dia menyeleweng. Dan dihukumkan zindik pada zaman dia. Ana cerita tadi, ana ulang sekali lagi tu ada. Omar Hafiz, kenal Omar Hafiz kan? Jaga oren. Kenal kan? Serban tu. Kan ada Putrajaya kan? Dia ni pernah pergi ke Rembau. Pusat tarikat Ahmadiyah di Rembau. Jadi kat Negeri Sembilan tu ada tarikat Naqsyabandiyah di Tampin. Rembau ada satu tarikat. Seremban ada banyak tarikat lah. Tarikat mufti, tarikat adik mufti, tarikat macam-macam tarikat lah. Macam Kuala Kangsar juga. Rupanya di Kuala Kangsar ni penuh dengan tarikat-tarikat kecil. Penuh dengan tarikat-tarikat yang kecil-kecil. Ada tok-tok guru dia. Rupanya kan. Dan untuk menarik orang ramai datang kepada tarikat ni, mereka menggunakan ahli sihir. Dia menggunakan ilmu sihir. Jadi orang yang datang kepada mereka, dia bersihir. Dia mensantau kan. Jadi anda pensyarah di USAS dulu. Jadi anda dapat berita bahawa student kami disantau dengan ilmu hitam tarikat tadi sehingga sasau dan jadi gila. Terpaksalah pihak universiti hantar dia ke Tanjung Rambutan. Jadi berjaya dipulihkan selepas setahun. Ini bermakna dan membuktikan bahawa tarikat ni dia menggunakan ilmu sihir. Sampai gila budak tu. Ini bukan cerita dongeng tuan. Tuan-tuan boleh pergi Tanjung Rambutan. Boleh pergi. Ada rekod tak? Dulu kita pun tak percaya tuan eh. Kita sangka baik kan. Jadi Omar Hafiz ni pernah pergi ke Rembau. Pusat tarikat ke sana. Ketua tarikat tu di Rembau tu, kawan Ana. Pernah satu sekolah dia senior lah sikit. Bila Omar Hafiz ni berucap di hadapan ketua tarikat yang merupakan kawan saya ni tadi, dia kata kita bersyukur dengan kemunculan seorang Nabi ini. Dia kata kawan Ana ni sebagai Nabi. Makna dia ada Nabi lagi. Dalam tarikat ni ada Nabi ni bukan biasa. Panggil orang tu Nabi, dengan Nabi, ketua tarikat ni Nabi, ni bukan biasa dalam tarikat. Nah, tuan-tuan catat ni benda ni. Nanti nak bantah, nak beritahu kepada orang ramai. Dalam tarikat ada Nabi-Nabi baru, tak ada masalah. Ini bahayanya kekufuran dan kesyirikan, kesesatan tarikat-tarikat ni. Bila-bila boleh muncul Nabi ini? Ini bukan cerita, ini anda tengok dengan mata anda sendiri. Anda dengar dengan kedua telinga anda sendiri, depan mata tuan. Tak tahulah kalau masa tu anak gila. Tapi anak yakin ketika itu anak siuman. Anak tengok dengan mata sendiri. Dengar dengan telinga sendiri. Uish, kenapa tu? Boleh dia cakap, Syekh ni Nabi. Kawan kita ni Nabi. Tak ada masalah lah dia cakap orang ni Nabi sebab apa? Nabi ni tidak ada apa-apa nilai dalam tarikat. Tidak ada nilai. Sebab Nabi ni rendah makam dia berbanding wali-wali. Wali-wali tinggi lagi. Ini bahaya yang tarikat tasawuf yang hakikatnya adalah kufar musyrikin. Orang ini tidak berguna syahadahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak berguna sedikit pun. Mereka wajib bertaubat sebelum mati mereka. Ada Nabi lagi punya. Kita ingat Qadiani, dia ada Nabi kan? Qadiani ada Nabi. Kita ingat Qadiani Gombak, Qadiani KL kan? Kita ingat Qadiani ada Nabi. Rupanya ada lagi Nabi. Dalam tarikat banyak lagi Nabi. Pening tu tuan. Dan dalam Arkam kan? Tahu Arkam kan? Orang yang umur 40-an, 50-an tahulah Arkam ni siapa. Kayak budak-budak muda tak tahu Arkam ni. Arkam ni sekarang telah ubah nama kepada Rufaqa, kepada Ikhwan, macam-macam nama dah. Macam-macam nama Arkam ni. Songkok dia tinggi kan? Kopiah dia tinggi. pakai baju Melayu, perempuan dia pakai tudung lah. Anda dengar lah, Asy'ari Muhammad sendiri mati kat Ipoh ya. Betul kan? Mati kat Ipoh lah. Tapi pengikut Arkam punya taksub sebab dia meni tarikat Asy'ari Muhammad Nabi, kata dia. Jadi anda selalu dengar dia berkata Asy'ari Muhammad ni Nabi. Kita macam tak percaya, tak percaya. Abang saya, keluarga dia, ipaduai dia penuh Arkam, pegang-pegang Arkam. Kata dia, ipaduai dia habis percaya Asy'ari ni Nabi. Abang saya sendirilah, ipaduai dia tu bekat Arkam. Dia kata ipaduai dia percaya Asy'ari Nabi. Lepas tu saya pergi ke majlis agama, jabatan agama, tanya pegawai agama sendiri, tanya pegawai-pegawai agama sendiri, betul ke Arkam ni percaya Asy'ari Muhammad Nabi? Betul, kata pegawai agama. Jadi ini bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Oh, dahsyat tuan-tuan. Ada lagi Nabi, banyak lagi Nabi umurnya. Ah, sedih tuan. Jauh punya manusia ni daripada akidah yang benar. Jadi untuk dalam doktrin yang jahat ni, mereka tak masuk ke anak mereka ke sekolah-sekolah kerajaan. Dia bawa sekolah sendiri atau dia tak sekolahkan supaya dia dapat tanam doktrin tu. Dia bawa sekolah sendiri kan, atau dia tak sekolahkan supaya dia dapat tanam fahaman taksub ni. Kalau pergi masuk sekolah kebangsaan, jumpa Ustaz Salafi pula, hai, sunnah dapat dia kan, dapat tauhid dan sunnah. Itu dia tak nak. Dia nak pengikut dia bertasawuf dan bertarikat sesat tu. Jadi bahayanya golongan falsafah, termasuk golongan falsafah ialah orang yang menamakan diri mereka Asy'ariyah Maturidiyah ni. Mereka itu ahli falsafah hakikatnya. Walaupun tidak secara sempurna, tidak secara total mereka itu falsafah, tetapi dalam sifat-sifat Allah Ta'ala mereka menghuraikannya dengan falsafah. Mereka menggunakan istilah-istilah falsafah. Apa istilah falsafah? Apa istilah falsafah? Tuan-tuan boleh tengok istilah falsafah di muka surat 19. Perenggan tengah tu, kaun itu hadis, alam itu hadis baru. Kaun tu alam, hadis baru. Setiap yang hadis mesti mempunyai muhdis qadim, yang menciptakan perkara baru dan dia adalah qadim, sedia ada. Ha, ini istilah-istilah falsafah. Hadis, muhdis, qadim, mukhalafah, ini istilah falsafah ni. Hawadis, jauhar, arad, jisim, jihah, makan, ini semua istilah falsafah. Pernah belajar tak? Pernah belajar tak? Pernah masuk pondok? Tak pernah masuk pondok? Ha. Kalau masuk pondok, inilah dia punya sifir, dia kena hafal. Kalau tak hafal, tak sah iman. Dia memang kajar tu. Kalau tak hafal sifir ni, tak sah iman. Orang kampung dengar terkejut lah. Sebab tu kita tengok nenek-nenek kita dulu hafal benda ni. Hafal. Tuan-tuan mungkinlah tak tahu apa dia arad, jauhar, jisim kan. Tapi nenek moyang kita dulu tahu apa dia jauhar, tahu apa dia jisim, arad semua. Kita tak tahu. Sebab dia memang didoktrin kan, hafal ni. Kalau tak hafal, tak sah iman, tak sah mayang, mati kafir. Anda pernah mengajar di Parit tuan-tuan. Tak ingatlah 10 tahun lepas ke 15 tahun lepas. Anda jumpalah dalam kitab tu. Arad, jauhar, jisim. Anda pun pening kepala. Macam mana nak syarah ni? Awak pun tak tahu, tak pernah belajar benda ni. Ada makcik tua 60 tahun. Dia bertanya tolong jawab. Ustaz, arad tu ini, ini, ini, ini. Jisim tu ini, ini, ini, ini. Jauhar tu ini, ini, ini. Anda kata lancar je. Awak pun tak tahu zaman itu. Nampak tuan? Cari. Tapi yang kesiannya, mereka menganggap itu, mereka menganggap itulah tauhid yang hakikatnya falsafah sesat. Kesian tu. Jadi istilah pun istilah-istilah falsafah yang diarabkan, lalu orang Arab dan Melayu percaya inilah aqidah. Batulah syarat la ilaha illallah, syarat Muhammad Rasulullah tidak dibicarakan dalam kitab-kitab tauhid Asy'ariyah, ada tak? Sifat 20 tak ada kan? Pembatal-pembatal syahadah tidak disebutkan langsung. Ini bahayanya tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah sifat 20. Ketujuh, i'tiqad yang jazim, yang putus, yang bulat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian rasul, khatamun nabiyyin. Tiada lagi rasul selepas baginda. Sesiapa yang mengatakan bahawa masih ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah kafir, murtad, terkeluar daripada Islam, bukan Islam. Tapi ini berleluasa dalam masyarakat kita, tuan. Masuk Arkam, dia ada nabi baru. Masuk tarekat-tarekat, ada nabi-nabi yang lain. Kan? Jadi kita kena beri peringatan yang jelas dan keras kepada mereka bahawa bawaan dan kepercayaan mereka itu adalah bukan Islam, terkeluar daripada Islam. Dengan segera, kan? Dengan kadar yang segera, sebelum mereka mati dalam keadaan kufur. Yang kelapan, beriman dengan rukun-rukun iman. Beriman dengan rukun-rukun iman. Mengambil akidah daripada hadis-hadis sahih. Muka surat 18 tu kan? Al-Sunnah mengambil akidah daripada hadis-hadis sahih. Jadi ahli falsafah Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan hadis sahih tidak boleh dipakai dalam urusan akidah, dalam urusan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tuan-tuan terbuka syarah sifat 20, ada tak hadis-hadis sahih? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, ada tak dia guna? Tak ada kan? Sebab apa? Puncanya mereka ada i'tiqad bahawa hadis-hadis sahih tidak boleh digunapakai dalam urusan akidah, urusan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini diajarkan dalam fahaman Asy'ariyah. Cuma demo perasan tak perasan je. Kan? Kalau dalam pondok-pondok mungkin demo pun tak sedar demo tu salah. Kan? Rasanya ini dah syarah dia kan? Syarah dia kan? Tuan-tuan nak dalam lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syarah Baijuri ala Jawharatit Tauhid, kitab Bahrul Kalam oleh Abu Lu'in, Syarah Bajuri oleh Bajuri. Jawharul Tauhid itu adalah dikarang oleh Ibrahim Al-Laqani. Ada soalan tuan? Jadi dalam bab yang pertama ni, Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ingin menjelaskan tentang akidah sunnah dan ingin membantah siapa? Membantah siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Zaman itu sebut Jahmiyah Mu'tazilah. Zaman hari ini sebut Asy'ariyah Maturidiyah. Sama sahaja. Larat lagi tuan. Larat lagi. Boleh lagi. Sampai berapa nak bagi anda ni? 5 minit lagi. 10. Jadi akidah hadis sahih ni, hadis sahih ni adalah sumber akidah di dalam Islam, di dalam sunnah, akidah sunnah kita ni. Kita ambil kalau Allah hadis sebut Allah di atas langit, betul dia tu. Kalau disebut Allah tu ada dua mata, dua tangan, betul lah tu. Kan Allah tu besar, maha tinggi, memang betul. Tetapi di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah mereka tak pakai ni. Dia mengatakan adik-adik ni kena tolak, tak boleh pakai. Kalau ada sebut benda-benda ni dalam Al-Quran, kita kena takwil Al-Quran tu. Kita takwil jauh sangat. Kan? Tangan Allah bukan tangan. Itu adalah kuasa Allah, nikmat Allah ataupun kekuatan Allah. Ini dihukumkan sebagai bid'ah. Mereka dihukumkan sebagai ahli bid'ah. Tetapi apabila mereka mengatakan tidak ada tangan, Allah kata dia ada tangan, dua tangan, tiba-tiba ada orang mengatakan Allah tidak ada tangan, maka kafirlah. Tapi kalau dia takwil Allah tangan tu, Allah tangan Allah tu ada, tetapi bermakna nikmat Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah, maka bid'ah. Bid'ah bukan bid'ah yang kecil, bid'ah yang boleh membawa kepada kekufuran. Kalau ada ustaz yang ajar di masjid ni kata apa? Asy'ariyah betul, Maturidiyah betul, Sufiyah betul. Ha, jaga-jaga kan. Ha, jaga-jaga. Walaupun dia baik dengan kita, kita wajib ingkar. Wajib ingkar. Asy'ariyah ba'lu sunnah, kan? Tarekat ba'lu sunnah, Maturidiyah ba'lu sunnah. Nudah dia Syiah ba'lu sunnah, habis tu. Betul kan? Kan? Bahaya tu. Jadi dirojakkan habis akidah sunnah ni. Habis dia rojak. Kan? Sedangkan kita telah mengetahui bahawa hanya akidah al-sunnah itulah yang selamat pada hari kiamat. 72 lagi ke neraka jahannam. Kan? Tapi dia membuat ada jawapan juga tuan. Hadis ni tidak sahih. Hadis 73 golongan ni tidak sahih. Pandai ni tuan. Ini bahaya. Ini bahaya. Hadis sahih dia kata tak. Tidak sahih. Ini bahaya orang macam ni. Kan? Kita dengar je. Oi betul ni. Dia ni tuan guru, takkan dia salah kot. Maulana. Itu dia. Tak kira tuan. Tuan guru ke, maulana ke, ustaz ke, profesor ke, kalau cakap pun dia salah, tetap salah. Jadi di muka surat yang ke 20, Abu Osman As-Sabuni rahimahullahu taala berkata, fayaqulun innahu khalaqa adama biyadihi. Maka mereka berkata, yakni ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah berkata, sesungguhnya dia yakni Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Ini lebih Adam dengan berbanding anak-anak Adam. Adam istimewa, dia dicipta oleh tangan Allah. Kita kan, setiap ciptaan kita macam mana? Gabungan persetubuhan di antara ibu bapa, lalu jadi begini begini begini, lalu lahirlah kita kan. Tapi Nabi Adam, tangan Allah Taala sendiri yang menciptanya, yang mengukirnya. Ini lebih yang Nabi Adam. Kalau kita terjemahkan tangan Allah tu sebagai kuasa, tak ada bezalah antara Adam dengan anak-anak Adam. Tiada keistimewaan Adam. Kalau kita terjemah, tafsirkan tangan Allah tu sebagai kuasa, sama je lah kan. Kita dicipta dengan kuasa Allah, Nabi Adam pun dicipta dengan kuasa Allah. Tapi Nabi Adam lebih hebat, lebih mulia daripada kita kan, lebih istimewa kerana dia diciptakan oleh tangan Allah. Ini lebih dia. Kama nassa subhanahu alaihi, subhanahu wa ta'ala fi qawlihi azza man qail, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kata Allah, apakah yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Ini dia, menunjukkan Allah memang memiliki dua tangan yang maha agung. Surah As-Sad ayat 75. Ahlu sunnah itu tidak menyelewengkan makna dua tangan kepada dua ni'mat atau dua kekuatan. Wala yuharrifuna al-kalam an mawadhi'ihi bihamlil yadaini ala ni'mataini awil quwwatain. Tahrif al-mu'tazilati wal-jahmiyah. Sebagaimana tahrif penyelewengan tafsiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Siapa yang mengatakan tangan tu kekuatan Allah, tangan Allah tu kekuatan Allah, ni'mat Allah dan kuasa Allah, siapa? Siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Siapa yang mengatakan demikian? Al-As-Sabuni. Jadi orang Melayu ikut apa? Orang Melayu ikut apa? Orang Melayu ikut apa? Orang Melayu ikut Jahmiyah, Mu'tazilah. Tapi guna nama lain, guna Asyairah Maturidiyah. Jadi orang Melayu ikut sunnah Ahlu Sunnah ke ikut Jahmiyah? Jahmiyah. Jadi bagaimana kita mengatakan orang Melayu ni Ahlu Sunnah? Jadi orang Melayu nak menjadi Ahlu Sunnah mestilah dia mengatakan, meyakini bahawa dua tangan Allah adalah dua tangan Allah yang maha agung, yang hakiki, yang tidak sama dengan tangan mana-mana makhluk. Tuan ya? Senang je tuan ya? Akidah ni senang je. Tetapi dia susah kan. Jadi dia bagi contoh tangan dekat sini. Lepas tu dia bagi contoh lain lagi lah. Istiwa, turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia dan macam-macam lagi. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi Ahlu Sunnah kata As-Sabuni ni tidak menyelewengkan makna tangan ni, makna wajah Allah kan? Seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi adakah Asyairah itu Jahmiyah? Adakah Asyairah itu Jahmiyah? Adakah orang Melayu itu Jahmiyah? Ya, jawapannya ya. Jadi kita mesti mengetahui Jahmiyah ni apa dan kita wajib meninggalkannya. Barulah kita menjadi tulen Ahlu Sunnah. Sekiranya kita tidak mempedulikan urusan Jahmiyah ni, kita akan mati di atas Jahmiyah. Kita akan mati di atas Jahmiyah, fahaman Jahmiyah, akidah Jahmiyah. Sedangkan kita sepatutnya mati di atas akidah sunnah. Sekiranya kita tidak mempelajari tentang Jahmiyah Mu'tazilah, kita akan mati dalam akidah Jahmiyah Mu'tazilah. Ini bahaya. Untuk menjauhi fahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah, kita mestilah mengetahuinya lalu kita meninggalkannya. Sebab kebanyakan fahaman kita hari ini adalah fahaman Jahmiyah. Jahmiyah ni apa salah Jahmiyah ni? Jahmiyah ni dia menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kesalahan terbesar Jahmiyah adalah menafikan nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dengan nama ta'wil. Dengan nama tanzih. Dengan nama apa? Ta'wil, tafsir. Dengan nama tanzih. Apa makna tanzih? Demi menyucikan Allah Ta'ala daripada menyamai makhluk. Dengan nama ta'azim, untuk mengagungkan Allah Ta'ala, untuk membesarkan Allah Ta'ala daripada menyamai makhluk. Niat baik tuan-tuan. Niat Jahmiyah Mu'tazilah baik tak baik? Baik. Niat dia kenal apa tadi? Ta'azim, tanzih. Sebab tu ada Maman Ahbas tu, dia tulis blog dia, nama dia Aqidatul Tanzih. Aqidatul Tanzih. Kan? Akidah tanzih ini adalah tanzih Jahmiyah Mu'tazilah. Al-Sunnah pun mentanzihkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala dengan cara yang betul. Jahmiyah Mu'tazilah pun mentanzihkan Allah Ta'ala tetapi dengan cara yang salah. Dia suci-suci-suci ke Allah Ta'ala sehingga Allah tu tidak ada sebarang sifat. Kosong je. Kosong. Wajah tak ada, tangan tak ada, mata tak ada, semua tak ada. Kosong je. Nyudah bertempat pun tak ada bertempat. Hai. Ini bermakna Tuhan mereka tidaklah wujud. Tak wujud Tuhan. Jadi sesiapa yang mengatakan Allah tidak punya itu, tak ada begini, ini bermakna dia mengatakan Allah itu tidak wujud. Ini bahayanya takwil. Ini bahayanya takwil. Sesiapa yang tidak percaya bahawa Allah Maha Tinggi di atas arasy, maka dia telah menyembah selain Allah Ta'ala. Dia belumlah bersembahyang kepada Allah Ta'ala. Ini bahaya, tuan-tuan. Jahmiyah adalah kelompok ahli kalam yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Jadi mereka menamakan diri mereka muslimin, mereka menamakan diri mereka ahli sunnah. Dan mereka membawa fahaman tauhid. Jahmiyah ni mereka mendakwa diri mereka membawa fahaman tauhid. Kat mana? Di manakah terletaknya Jahmiyah? Nah, banyak Jahmiyah ni di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, macam mana tuan? Jahmiyah. Ini adalah realiti yang pahit. Kan? Tapi kita kena terimalah. Kalau kita tegur orang, apa jadi? Apa jadi? Inilah fahaman Wahabi. Itulah habis kena. Dia tak boleh tegur. Ngata orang Jahmiyah, kami ni lalu sunnah. Kan? Asyairah tu lalu sunnah. Tetapi Asyairah tu yang mereka bawa ialah hakikatnya Jahmiyah. Ini masalah tuan ya. Yang dibawa oleh tarekat-tarekat, pondok-pondok, ini adalah fahaman Jahmiyah. Ini bahaya. Kononnya mereka membawa fahaman tauhid. Sebab tu buku silibus dia di pondok-pondok nama dia Risalatu Tauhid. Tauhid. Betul kan? Atau Tauhid Al-Sunnah Wal Jamaah. Tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Nama dia kitab dia. Dia guna istilah tauhid. Tetapi Tauhid Jahmiyah Mu'tazilah. Bukan Tauhid Al-Sunnah. Ini bahaya tuan. Mereka menamakan diri mereka ta'zim. Mereka mengagungkan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Dan menggunakan istilah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala. Serta menafikan tashbih. Mereka tidak mahu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini tujuan mereka baik. Tetapi mereka telah tersesat di dalam memahami tauhid, ta'zim, tanzih dan tashbih. Ada kalanya mereka membawa jenama hadis, guru hadis, kan, pensyarah hadis, master hadis, ijazah hadis, PhD hadis. Ini hati-hati tuan. Tapi dia membawa akidah Jahmiyah. Oh, kalau macam itu sikit sangat lah Al-Sunnah. Ya, memang sikit. Kita lah yang kena banyakkan. Kita yang kena usaha banyakkan. Membawa jenama hadis, jenama sunnah dan menamakan diri mereka ahlu sunnah. Sebab tu dia ada pertubuhan kan, pertubuhan aswaja ahlu sunnah wal jamaah hakiki. Kawan dia buat pertubuhan ahlu sunnah wal jamaah aswaja tulin. Ada hakiki, ada tulin. Sebab dia nak tak nak ahlu sunnah wal jamaah wahabi. Lepas tu ditambah, jom ada tulin, ada hakiki, ada dua. Pilihlah yang mana satu kan? Ini bahaya tuan. Mereka menamakan diri mereka Ahlus Sunnah Jahmiyah. ulama salaf menghukumkan Jahmiyah sebagai kufar. Ha, ini ulama salaf. Kalau tuan-tuan tengok kitab salaf, tuan-tuan terpanjatlah. Orang yang ta'wil-ta'wil suka hati ni, ulama salaf menamakan mereka itu kufar. Jadi orang yang ada hari ini membawa fahaman kufar. Tak nak kafir kan, kita tak berani ya, tuan-tuan. Tapi fahaman yang membawa tu adalah fahaman kufar, akidah kufar. Kerana mereka telah menolak banyak nas-nas sifat. Ha, jadi banyak ayat Quran dan hadis yang mereka tolak sebenarnya. Walaupun dengan nama ta'wil sebenarnya, walaupun ta'wil, hakikatnya mereka mengingkarinya dan menolaknya. Dan menyelewengkan makna-makna nas. Ha, Ar-Rahman alal arshistawa, Allah Maha Tinggi di atas arash. Dia berkata apa? Allah Maha Tinggi, Allah tu berkuasa di atas arash. Maknanya Allah berkuasa di atas arash saja, bawah arash Allah tidak berkuasa. Ini bahayanya bila kita tafsirkan istawa sebagai berkuasa atau menakluk. Dia berkata istila Ar-Rahman alal arshistawa, bermakna Ar-Rahman alal arshistawla, Allah maha menakluk di atas arash. Bila kita mengatakan Allah menakluk di atas arasy, bermakna Allah ta'ala atas arasy, bawah arasy Allah tidak berkuasa. Dan Allah, sebelum Allah menakluk arasy atau atas arasy, sebelum itu Allah kalah dulu. Allah kalah dulu, tidak berjaya menakluk, kemudian Allah berjaya menakluk. Sebab tu ulama salaf sangat marah kepada Jahmiyah ni. Jahmiyah kufar, kata ulama salaf. Termasuk Al-Syafi'i kata kufar, Imam Ahmad bin Hanbal kata mereka kufar, Al-Bukhari mengatakan mereka kufar. Ha, dahsyat kan. Dia tafsir ikut suka hati dia je. Mengapa mereka menolak makna Maha Tinggi tadi? Kalau Maha Tinggi mestilah bertempat, kalau bertempat mestilah berjisim. Kalau berjisim mestilah berdaging, bertulang, berdarah macam makhluk, kata dia kan. Itu semua ada istilah-istilah falsafah yang masuk dalam kepala otak. Kalau macam-macam kalau pula. Jadi mereka sebenarnya nak beriman ke tak nak beriman dengan ayat Quran ni? Kita tanya balik. Kau nak beriman ke tak nak beriman dengan ayat Quran ni? Hakikatnya mereka tidak mahu beriman. Kata Jam Ibn Safwan, kalau boleh ayat Ar-Rahman alal arsy istawa ni aku nak buang daripada Al-Quran. Jam Ibn Safwan. Sebab tu ulama mengatakan mereka itu al-Jahmiyatu kufar. Kalau ayat tangan Allah, dua tangan Allah Taala yang sebut dalam Quran, kita nak buang, kata Jahmiyah. Demi mensucikan Allah Taala. Oh, tujuan dia apa? Demi mensucikan Allah Ta'ala daripada menyamai makhluk. Oh, ini dia tujuan baik kan. Tapi perbuatan dia adalah kufur. Dia banyak guna otak. Otak apa dia? Otak falsafah. Kalau otak orang Islam tak ada masalah. Ar-Rahman ala asyistawa, percaya je lah, masalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, percaya je, apa masalah kan? Percaya je. Apa lagi? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu lebih luas daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yani kursi Allah lebih luas daripada alam semesta ni. Percaya je lah, apa masalah kan? Dia mah putar alim. Pening kepala kan? InsyaAllah tuan. Inilah Jahmiyah. Benda yang mudah disusah-susahkan. Kan? Sebagaimana mereka menyusahkan urusan-urusan fiqah. Kan? Siapa buat macam ni, batal semayang. Oi, susah betul lah fiqah. Kan? Batal semayang. 3 kali gerak, batal semayang. Oi, susah betul Islam ni. Batal saja. Terkena kuah kari, batal semayang. Kena tahi cicak sikit, batal semayang. Semua batal saja. Susahnya Islam ni kan? Mereka membawa ajaran-ajaran rekaan yang menyusahkan muslimin. Bahaya. Mula-mula susah dalam akidah, kemudian susah dalam urusan fiqah. Ha, dia dia. Daripada Jahmiyah muncullah Mu'tazilah. Ha, daripada Jahmiyah tadi muncullah Mu'tazilah. Mereka mentakwilkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah secara batil dan menyeleweng demi mensucikan Allah. Ha, tujuan apa? Tujuan baik. Kononnya untuk mensucikan Allah. Jadi ada 8 sekurang-kurang poin yang menunjukkan kesesatan Jahmiyah. Tuan, tuan boleh baca sendiri kan? Faham kan? Kalau baca sendiri mau faham ni. 8 kesesatan akidah Jahmiyah. Bahkan banyak lagi sebenarnya. Itu ringkasan sahaja. Punca kesesatan Jahmiyah muka surat 26. Kemudian kesesatan Mu'tazilah. Kemudian kesesatan Quburiyah. Kemudian kesesatan sifat 20. Terlupa nak tahu ke belakang ni kesesatan sifat 20. Lepas tu tambah lagi tu. Kesesatan sifat 20. Agak-agak ramailah orang datang kalau ada kesesatan sifat 20 kan. Setengah tempat kalau tulis kesesatan sifat 20, tak ada orang datang. Jadi Allah ni sikit je sifat dia kan. 20 je atau 7 saja. Manusia boleh lebih banyak sifatnya daripada Allah Ta'ala. Ini mustahil. Dan ada soalan tuan? Belajar dengan guru yang belajar di Dioban. Dioban? Soalan pertama ialah bolehkah belajar daripada guru yang berfahaman Dioban, Diobandiyah, Maulana Diobandiyah? Jawapannya telah ada daripada kalam salaf dan kalam salaf. Hukumnya haram kita mempelajari ilmu daripada ahli bid'ah yang menyeleweng daripada sunnah. Diobandiyah ni adalah golongan kita boleh sebut sebagai khiyar maliziyin. Adalah termasuk manusia yang terbaik. Tetapi mereka juga banyak mempunyai banyak kesalahan yang ekstrim sebenarnya. Kesalahan mereka sangat ekstrim. Kan, contoh kita tengok dia boleh tolak hadis Bukhari Muslim yang mengatakan Aisyah berkahwin dengan Nabi pada umur 7 tahun atau 8 tahun. Dia boleh tolak tu. Hadis Sahih Bukhari Muslim tu. Nampak macam bagus kan? Hebat kan? Macam guru hadis kan? Ini yang cerita tadi. Tadi dia mendakwa diri guru hadis kan? Ha, itu. Cuma tak sebut nama je. Ada orang dah sebut dah nama. Ya. Pecah rahsia ke tuan? Jadi tak boleh. Salaf dalam ijma' haram kita mengambil akidah atau ilmu daripada golongan yang zahirnya bagus tetapi mempunyai kesilapan-kesilapan yang sangat dahsyat. Dan akidah, apakah akidah Dioban? Akidah Dioban ialah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Cuma Dioban ni dia tidak mengkafirkan Salafiyin, tidak mengkafirkan Wahabi ni, dan tidak mewahabikan kita. Memang tak mewahabikan kita. Bahkan mereka pun diwahabikan. Mereka pun diwahabikan. Ha. Dan mereka banyak memerangi bid'ah-bid'ah. Kedua arwah dia berperang, dia melawan. Banyak bid'ah-bid'ah ni di golongan Dioban ni memeranginya. Bagus dalam bab ni. Dan Dioban juga memerangi golongan tarikat sesat dan Syiah. Dioban yang ekstrim pun ada. Dioban yang ekstrim macam golongan tarikat dan pondok pun ada. Di kafe kan terus ya, kita ni. Ah, tu pun ada Dioban. Tapi mazhab akidah mereka yang official, yang rasmi, Asy'ariyah Maturidiyah. Di mana rujukan mereka adalah akidah Nasafiyah Akidah As-Safiyah ni adalah gabungan kepada gabungan Asy'ariyah Maturidiyah dan buku Jawaharut Tauhid dan beberapa kitab yang lain, antaranya Al-Mufannan Alal Muhannad, kitab akidah mereka. Dan kitab Al-Mufannan Alal Muhannad di dalamnya ada syirik-syirik, di dalamnya ada tangkal-tangkal dan khurafat-khurafat. Minta maaf tuan ya, kalau kita kaji benda ni betul-betul wujud lah, bukan fitnah. Bahkan tuan boleh tengok kitab kesalahan-kesalahan ni di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Bahkan dalam Google pun ada, dalam PDF pun ada kitab ni, dalam bahasa Urdu pun ada, dalam bahasa Arab pun ada. Apa soalan ketiga tadi? Saya sendiri secara peribadilah tidak setuju penggunaan Maulana ni. Kan, pada saya penggunaan Maulana ni adalah salah satu bentuk ghulu kepada tokoh. Pendewaan terhadap tokoh, tak boleh. Kerana Maulana ni disebut dalam Al-Quran, ditujukan kepada Allah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Ya Allah, engkaulah maula kami, pelindung kami. Maka bantulah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi Maulana ni Allah. Tapi bila Maulana diletakkan pada orang, ini bahaya. Takkan anda tak berani nak kafir, ya? Tapi anda tak sujulah. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Ha, ini adalah makruh dan batil. Makruh dan batil. Golongan Maulana ni berasal daripada penggunaan-penggunaan golongan tarekat-tarekat Sufiyah, Syiah dan golongan-golongan sesat sebelum ini. Macam orang Mesir selalu lah, ya Maulana, ya Maulana, orang Mesir. Jadi kita tahu orang Mesir ni adalah pengaruh, ada pengaruh Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah. Bahkan Masjid Al-Azhar tu sendiri dibina oleh Syiah. Masjid Al-Azhar di Mesir tu dibina di atas kubur, dibina oleh Syiah. Sebab tu kalau kita tengok Syekhul Azhar, Ulama Azhar dan lepasan-lepasan Azhar, dia ada pelik-pelik. Sebab di latar belakang dia ada pelik. Sebab tu dia akan kata tak ada masalah semayang atas kubur. Tak ada semayang, tak ada masalah bina masjid atas kubur. Tidak ada masalah. Betul kan? Sedangkan Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim mengatakan apa? Allah melaknat orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia di muka bumi. Dalam hadis sahih. Tapi dia berkata tak ada masalah. Ini bahaya. Sangat bahaya. Bahkan markas tabligh di apa ni nama dia? Markas tabligh di India tu apa nama dia? Nizamuddin kan. Nizamuddin tu tokoh, seorang tokoh. Kubur Nizamuddin tu ada di bawah masjid tu, di tengah-tengah masjid. Dan kubur Ilyas, yang mereka kata Maulana Ilyas Kandahlawi tu, ada dalam tengah-tengah masjid tu. Jadi kalau kita pergi ke kubur sana, masjid sana, sembahyang tak sah. Ini bahaya tuan. Kalau kita emosi kita nak kan, kesianlah kan. Tapi ini akidah. Ini akidah. Tidak ada kan tolak ansur dalam akidah. Tidak ada lembik dalam akidah. Akidah mesti jelas zam. Nah, syirik-syirik yang betul-betul, yang sunnah-sunnah. Bahkan Ibn Abbas sendiri pun mengatakan tidak patut kita memanggil seorang sebagai Maulana. Ini fatwa Ibn Abbas. Tapi dalam fatwa tu Ibn Abbas bin Bas tidak mengatakan haram, tapi dia kata tidak patut kita mengambil atau memanggil seorang tokoh itu sebagai Maulana. Ini fatwa yang terbaik lah. Allah Ta'ala alam. Soalan lagi tuan. Soalan tu Haji tadi, habis dah? Ada lagi? Habis dah? Allah Ta'ala alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.